mengagui sucinya cinta yang kau beri. Kita saling kasih mengasihi dengan setulus hati. Ayah ibu merestui menyarung cincin di jari dengan rahmat dari Ilahi. Cinta kita pun bersemi. Sabarlah sayang, saat indah kan menjelma.